الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد إخوتي في الله حاضرين جماعة مسجد الفرقان yang Allah muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain, para pemirsa beberapa TV dan para netizen, alhamdulillah, walaupun agak sedikit terlambat, cuma 45 menit, tapi alhamdulillah Allah masih memberi kemudahan kepada kita untuk melangsungkan kajian ini. Kita teruskan kajian kitab Al-Khushu' Fis-Shalah. Tema yang kita angkat sekarang adalah Al-Khushu' Fis-Shalah Min Iqamatiha. Khushu' dalam sholat itu termasuk bagian dari menegakkan sholat. Allah tidak memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat atau mengamalkan sholat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan atau mendirikan sholat. Apa bedanya? Para ulama menyebutkan fa inna iqamatas shalah la takunu illa bi iqamati syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Menegakkan sholat tidak bisa dilakukan kecuali dengan menegakkan tiga aspek dari sholat. Pertama, syarat-syarat sahnya sholat. Kedua, rukun-rukun sholat. Ketiga, wajib-wajib sholat. Apa beda syarat, rukun, dan wajib? Kalau syarat, sesuatu yang bila tidak dilakukan tidak sah. Syarat sahnya sholat seperti Islam. Kalau orang kafir sholat, enggak sah. Kurang suci dari najis, kalau ada najisnya enggak sah. Suci dari hadas, kalau orang batal tidak sah sholatnya, ya. Termasuk di antara syarat sahnya sholat menutup aurat. Kalau sholat auratnya terbuka tidak sah. Terus sudah masuk waktu. Kalau sholat duhur jam segini tidak sah, belum masuk waktunya. Termasuk menghadap ke kiblat. Itu beberapa di antara syarat-syarat sahnya sholat. Kalau syarat bukan bagian dari gerakan sholat, tapi harus terpenuhi selama sholat. Seperti memakai pakaian atau menutup aurat bukan bagian dari gerakan sholat, tapi harus terpenuhi selama sholat. Seperti suci dari hadas dan najis, bukan bagian dari gerakan sholat, tapi harus terpenuhi selama sholat. Pas tahiyat terakhir batal, batal sholatnya. Kalau sebelum salam. Nah, adapun rukun, rukun sholat bagian dari gerakan sholat, tapi hanya dilakukan pada waktunya saja, tidak selama sholat. Hanya pada waktunya. Bila tidak dilakukan, baik lupa ataupun disengaja, tidak sah. Seperti contoh umpamanya takbiratul ihram. Hanya pada waktunya, di awal sholat. Seperti baca fatihah. Hanya ketika berdiri, ketika ruku sujud duduk, maka ada baca fatihah. Ya. Dan seterusnya, itu rukun sholat. Nah, adapun wajib sholat, adalah gerakan dari sholat yang hukumnya wajib. Apabila tidak dilakukan, maka kalau karena lupa, wajib diganti dengan sujud sahwi. Kalau secara sengaja ditinggalkan, tidak sah sholat tersebut. Kalau umpamanya lupa tidak dilakukan dan tidak sujud sahwi, dia berdosa. Contohnya apa? Tahiyat awal. Itu wajib sholat. Ya. Nah, termasuk diantaranya adalah kekhusyuan. Khusyuk itu termasuk wajib sholat. Karena perintah Allah dan Rasulnya. Jadi mendirikan sholat maknanya adalah menegakkan ketiga poin tadi. Syarat sholat, sahnya sholat dipenuhi, rukun sholat dilakukan, wajib sholat juga ditunaikan. Maka Allah memerintahkan wa aqimus shalah, dirikan olehmu salat. Maka ketika menjelaskan ayat ini, para ulama menyatakan fa amarana bi iqamatiha wa wal itsyanu biha qa'imatan tamatan al qiyam war ruku was sujud wal adhkar. Ayat dirikan olehmu salat berarti memerintahkan mendirikan sholat dalam bentuk menunaikan sholat secara sempurna, baik berdirinya, rukuknya, sujudnya, zikir-zikirnya. Nah, sholat yang seperti ini yang dapat jaminan qad aflahal mu'minun, telah bahagia orang-orang yang beriman, yaitu alladhinahum fi sholatihim khashiyun. Maka Allah mengaitkan kebahagiaan seorang mukmin dengan kekhusyuan dalam sholat. Mananya yang bahagia hanyalah orang yang sholatnya khusyuk. Sampai dikatakan faman fatahu khusyu'u sholat lam yakun min ahlil falah. Siapa orang yang kehilangan kekhusyuan dalam sholat, dia tidak termasuk orang yang akan bahagia. Makanya mustahil kekhusyuan tercapai kalau terburu-buru ngebut di dalam sholat. Kekhusyuan tidak akan tercapai sama sekali kecuali dengan tumanina. Setiap kali orang tumanina, maka akan khusyuk. Semakin bertambah ketumaninahannya, bertambah kekhusyuannya, semakin sedikit tumaninah, sedikit kekhusyuannya. Kalau tidak ada tumaninah, maka tidak akan ada kekhusyuan. Kalau tidak khusyuk, maka tidaklah disebut dengan sebutan mendirikan sholat. Padahal Allah ketika mengungkapkan wajibnya mendirikan sholat, diungkapkan dengan beberapa jenis ungkapan. Ada yang berupa perintah wa aqimus sholat kepada jamaah, dirikan oleh kalian sholat. Ada dalam bentuk pujian kepada orang yang mendirikan sholat, alladzina yuqimunas sholat. Seperti salah satu ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Orang yang beriman kepada yang gaib dan yang mendirikan sholat. Kemudian termasuk dalam Al-Quran surah An-Nisa 162, wal muqiminas sholat, termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Bahkan doa Rabbi ij'alni muqimas sholat, ini doa Nabi Ibrahim, baca oleh kita, Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku sebagai orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga anak turunanku. Rabbana wa taqabbal minna. Juga dalam surah Toha ayat 14 Allah berfirman fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Beribadahlah kamu kepadaku dan dirikan olehmu salat untuk mengingatku. Jadi itu ayat-ayat yang menjelaskan perintah salat, pujian kepada orang yang sholat, doa orang yang soleh agar bisa mendirikan sholat, semuanya dengan lafaz mendirikan, bukan mengamalkan, bukan juga melakukan ataupun menunaikan. Nah, ternyata sholat itu yang seperti itu hanya sedikit manusia yang mengamalkannya, melakukannya. Di kalangan manusia, kebanyakan kafir, lebih sedikit yang beriman. Di kalangan yang beriman, orang yang sholat di kalangan orang yang beriman itu tidak banyak. Di kalangan orang yang sholat, maka yang mendirikan sholat lebih sedikit lagi. Maka berkata para ulama, fal musalluna finnasi qalilun wa muqimus sholah minhum aqallul qalil. Orang-orang yang sholat di kalangan manusia sangat sedikit, apalagi yang mendirikan sholat lebih sedikit lagi. Sama dengan ibadah lain, saum. Di kalangan manusia yang saum sedikit. Di kalangan yang saumnya benar juga sedikit. Termasuk haji. Di kalangan manusia yang berhaji sedikit. Di kalangan yang hajinya benar sedikit. Sehingga berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-hajju qalilun war-rukab katsir. Orang-orang yang benar-benar berhaji sedikit, sedangkan orang yang melakukan perjalanan banyak. Tapi perjalanannya bukan ke haji, bukan ke Mekah, bukan ke tempat-tempat haji, tapi mungkin piknik, rihlah, healing ke banyak tempat untuk menyenangkan hati mereka. Nah, inilah yang menjadi titik pembahasan kita, bahwa salah satu di antara syarat mendirikan sholat adalah khusyuk di dalam sholat tersebut. Coba renungkan sebuah konsep pemikiran yang selama ini mungkin tidak pernah kita pikirkan. Karena itu tidak pernah khusyuk kita di dalam sholat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab As-Shalah. Susunan Imam Ibnu Qayyim ada kitab karangan judulnya As-Shalah. Fal'amiluna ya'maluna al-a'mal al-ma'mura biha ala tarwijin. Terus mereka berkata, yakfina adna ma yaqau alaihi al-ism wa laitana na'ti bihi. Orang banyak mengamalkan amal yang diperintahkan secara ala kadarnya. Mereka hanya mengatakan cukup mengerjakan saja. Maka itulah yang kelak pasti akan mereka sesali. Bagaimana kalau umpamanya seorang murid dikasih PR oleh gurunya? Dia mengerjakan, tapi semua pekerjaannya salah. 3 kali 6 berapa? Jawab 12. Yang penting gak jawab. 4 kali 3 berapa? 15. Yang penting gak jawab. Mau benar mau enggak, yang penting dilakukan. Apa yang terjadi ketika esoknya itu PR distorkan ke gurunya? Apakah dipuji kamu rajin sudah mengerjakan? Apakah begitu? Enggak. Kamu teh mikir enggak ngerjain teh gitunya. Disambil dijewer. Dulu angkatan saya sekolah dijewer. Sekarang enggak ada guru yang berani menjewer murid. Sekali jewer polisi urusannya. Ada yang begitu? Ada, si murid lapor ke orang tua lapor ke polisi, polisi bergerak dengan tuduhan penganiayaan. Nah, bayangkan seperti itu. Sekarang, hadis-hadis menjelaskan bahwa ketika kita sholat, kita diawasi oleh para malaikat. Terutama sholat subuh dan sholat asar. 2 rombongan malaikat hadir di sana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatun nar wa ijtami'una fi sholatil fajar wa sholatil asar. Malaikat itu bolak-balik naik ke langit, turun lagi ke bumi dengan 2 rombongan malaikat, rombongan malam dan rombongan siang. Rombongan malam bertugas dari asar sampai subuh. Rombongan siang bertugas dari subuh sampai asar. Dan dua rombongan ini berkumpul bareng-bareng pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Jadi ketika kita sholat subuh, sholat asar, kita sholatnya disaksikan oleh para malaikat, dua rombongan malaikat. Ini yang dimaksud dengan ayat wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikan olehmu sholat subuh. Karena sholat subuh itu disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh para malaikat. Dua rombongan malaikat. Setelah selesai, malaikat yang bertugas terus berjaga. Malaikat yang selesai bertugas naik ke langit. Allah kemudian bertanya, para Allah lebih tahu, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Malaikat ini menjawab, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Kami datangi mereka kemarin dalam keadaan sholat dan kami tinggalkan barusan masih dalam keadaan sholat. Lalu dilaporkanlah kualitas dari sholat manusia tersebut. Lalu diberikan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai oleh-oleh yang dibawa oleh para malaikat. Dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan annal malaikata tas'adu bi salatihim wa turiduha 'ala ar-rabbi bi manzilatil hadayat hadaya allati yataqarrabu biha an-nas ila mulukihim wa kibriyai wa kubara'ihim. Para malaikat naik dengan membawa sholat-sholat manusia, lalu dilaporkan kepada Allah taubahnya seperti oleh-oleh. Dari mana? Dari kita, dari manusia. Seolah-olah nih malaikat, tolong titipkan, tolong saya titip, berikan sholat saya kepada Allah. Apa yang terjadi andai semua manusia menyadari hal ini? Apa mungkin sholatnya ala kadarnya dan asal-asalan? Padahal itu persembahan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan kepada Allah itu ya. Kepada sama manusia. Manusia yang dihormati. Yang disegeni umpa bos, atasan gitu ya, orang tua, guru yang sangat kita hormati, kita ingin menyenangkan mereka dengan memberi hadiah. Berupa apa aja, makanan atau barang, pakaian. Berani gak kita kalau makanan itu hanya yang jelek, ya? Beli di pinggir jalan, bala-bala anu rada haseum ti kamari, udah tiis, cengekna hiji buruk, titip ke si fulan. Berani? Tidak berani. Atau umpamanya beli durian, tapi bukan si montong. Duriannya lokal, asal durian. Sing pilihkan durian. Nukuma-nukuma we asal durian. Mau mentah, mau hijau, mau mangga, pokoknya durian. Dikasih berani enggak? Enggak berani. Pasti ingin yang terbaik dipilih musangking. Biasanya si montong. Atau yang blackhorn. Yang duri hitam. Itu yang paling mahal, paling enak. Minimalnya si montong tadi. Itu kualitas minimal dari durian yang memuaskan. Di bawah itu enggak. Nah itu pasti akan diberikan sebagai oleh-oleh yang pasti akan memuaskan. Dia coba dulu, wah ini bagus. Maka baru akan diberikan. Dan kadang-kadang kemasan ini dibungkus dengan bagus, dipitaan segala macam. Penampilannya bagus, harganya termahal, gitu ya. Rasanya kualitas super, pasti akan diberikan. Agar orang yang diberi oleh-oleh itu apa? Puas, senang. Dan berharap, komentar, cing. Gimana nanti nge-WA enggak? Begitu sampai, oh Masya Allah, si montongnya nyelekit, manisnya sampai ke hati. Saya makan tadi malam, ini manisnya masih terasa di lidah. Nah, oh kita senang tuh ada komen terima kasih ya, jazakallah khair, jangan kapok. Biasanya gitu, di antos day. Senang kita, ah kita cari lagi nanti ya. Nah, itu ke orang. Sekarang sholat kita, kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah agung dalam pandangan kita, pasti sholat kita dihias semaksimal yang kita bisa, luarnya, dalamnya. Luarnya, gerakan-gerakannya itu sesuai sunnah. Zikir, bacaannya sesuai sunnah. Dalamnya, ya kekhusyuannya, ya keikhlasannya, semaksimal yang kita bisa, luar dalam. Karena ini persembahan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pastilah akan begitu. Karena kalau tidak, Allah murka. Bagaimana umpamanya kalau manusia saja, ini bukan berarti menyamakan Allah dengan manusia, tapi disebut kias aula. Kalau manusia saja, kepada atasannya ingin memuaskan, apalagi hamba kepada Allah SWT. Ini kias aula. Dan boleh memperbandingkan Allah dengan makhluk, tapi dengan perbandingan aula. Aula itu Allah lebih lagi dari itu. Kalau kita kepada manusia saja yang menjadi atasan dan bos kita, pasti memberikan hadiah terbaik, persembahan terbaik. Karena berkaitan dengan nasib karir kita di kantor kita. Kalau jelek itu bisa disanksi, bisa tidak dipromosikan, bisa dibatasi fasilitasnya, diturunkan gajinya, bisa diturunkan jabatannya, bisa diturunkan bahkan dipecat mungkin. Itu kepada manusia, apalagi kita sebagai hamba kepada Allah. Kalau persembahan kita kepada Allah mengecewakan, ada sanksi. Minimalnya dosa, minimalnya murka Allah di dunia, alam kubur, sampai ke akhirat tadi. Berdasarkan hal itulah, maka wajib kita maksimalkan sholat kita, termasuk kekhusyuan kita, karena sholat adalah persembahan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, walaysa man kanati sholah rabi'an liqalbihi wa hayatan lahu wa rahatan wa qurratan li'ainihi wa jala'an lihuznihi wa dhihaban lihammihi wa ghammihi wa mufriqan lahu ilaihi fi nawaibihi wa nawazilihi kaman hiya suhtun liqalbih wa qayyidun lijawarih wa taklifun lahu wa thiqalun alaihi fahiya kabirah ala hadha wa qurratu aynin wa rahatun lidhalik. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, bagaimana mungkin orang sholatnya bisa menenangkan hati, bisa menenteramkan jiwa, bisa melapangkan dada, bisa menjadi sumber kebahagiaan yang menghibur, bisa menjadi penghilang dari kesedihannya, bisa menjadi pemusnah bagi keresahannya, kalau sholatnya kosong dari kekhusyuan. Yang terjadi adalah hatinya tambah resah, tambah gelisah. Ketika sholat, hati pikirnya ingat kepada masalah, kepada urusan dunia, problem, trouble, macam-macam. Di dalam sholat teringat, sholatnya tambah resah. Dia tambah hambar, tambah tidak betah. Karena apa? Diisinya bukan dengan kekhusyuan, tapi dengan memikirkan urusan dunia. Ini yang membuat sholat terasa berat. Kenapa? Tidak memberi keuntungan, tidak memberi ketenangan, tidak memberikan ketentraman. Malah menambah keresahan. Akhirnya dia merasa sholat sesuatu yang berat secara psikis. maka mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai zat pembolak-balik hati agar kita diringankan dalam menunaikan sholat dan disenangkan, dinikmatkan, ditenangkan, digembirakan. Artinya minta pertolongan agar Allah menganugerahkan kekhusyuan. Coba perhatikan ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah kamu pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Karena sungguhnya sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk mah ringan, enteng. Siapa orang yang khusyuk yang merasa sholat ini suatu yang enteng? Yaitu orang-orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Rabbnya dan hanya kepada dialah mereka akan kembali. Ini rahasia meraih kekhusyuan diisyaratkan dalam hadis ini wajib meyakini dua hal. Penopang kekhusyuan itu ini dua hal. Hal pertama, bahwa dia itu pasti akan berjumpa dengan Allah. Dan ini maknanya dua. Pertama, yang berjumpa itu adalah ketika sholat. Masih di dunia. Akan sholat itu berarti akan berjumpa loh dengan Allah. Dialog dengan Allah. Dan Allah merespon apa yang kita baca. Perjumpaan kedua nanti setelah mati pada hari kiamat. Ini dua makna berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakini, sadari, hayati ketika sholat itu kita sedang berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah. Meminta kepada Allah, mengikrarkan tekad kita kepada Allah dan direspon oleh Allah. Di dalam bacaan-bacaan sholat banyak ikrar kita. Ya, oleh Alhamdulillahirrabbilalamin itu ikrar. Rahman Rahim Malik Yaumiddin sampai Iyyaka na'budu, ini ikrar, wa Iyyaka nasta'in. Ikrar kita hanya menyembah kepada Allah, hanya minta pertolongan kepada Allah. Ada permintaan ihdinas siratal mustaqim, itu permintaan. Dan setiap ikrar ataupun permintaan Allah respon. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani 'abdi. Kalau hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah merespon, hambaku telah memuji aku. Kalau hamba berkata ar-Rahmanir Rahim, asna alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Kalau mengatakan Malik Yaumiddin, Allah merespon, majadani 'abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Gitu terus, direspon tuh. Ya. Itu menunjukkan di dalam sholat kita benar-benar berjumpa dengan Allah dan berdialog. Dan perjumpaan yang kedua nanti setelah mati. Untuk apa? Wa ilaihi turja, wa ilaihi rajiun. Dan hanya kepada dia kita semua kembali untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Maka ketika menerangkan ayat ini, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innama kaburat ala ghairi haula li khulwati qulubihim min mahabbatillah wa takbirihi wa ta'zimihi wal khusyu' lahu wa qillati rukbatihim fihi, fa inna hudural 'abdi fi shalah wa khusyu'ahu fiha wa takmilahu laha wa istifraghahu wis'aha fi iqamatiha wa itmamiha ala qadri rukbatihi fillah. Hanyalah orang yang merasa berat ketika melakukan sholat. Itu disebabkan karena kosongnya hati mereka dari mahabbatullah. kosong dari pengagungan kepada Allah, kosong dari kekhusyuan, sedikitnya minat mereka ke dalam sholat. Dan hadirnya hamba ketika sholat serta khusyuk mereka di dalamnya, itu hanya bisa dicapai dengan keyakinan yang diisyaratkan di dalam ayat tadi. Allah menyatakan, alladzina yadhunnuna annahum laqu rabbihim. Orang khusyuk adalah orang yang meyakini bahwa dia berjumpa dengan Allah dalam sholat. Coba bayangkan kalau seorang manusia dipanggil oleh bosnya. Berani gak begitu datang ke bosnya sambil pegang-pegang HP, sambil chatting, sambil browsing? Berani? Tidak, tidak berani. Maka HP-nya di silent, disimpan dulu. Ada WA yang masuk, kerasa drut-drut gitu ya. Berani dibuka? Gak berani. Fokus. Berani gak ngalagedai begini bari usang angge di hadapan bos putar-putar begini? Gak berpasti mendeko. Ya, mendeko itu gak ada terjemahan. Sikapnya sempurna kepada bos. Jangan sampai ada ucapan bos yang terlewat, apalagi disalahfahami, nanti bahaya. Itu ke orang loh. Kenapa? Karena dia sangat takut kepada bos. Takut dipecat. Bosnya itu punya kedudukan luar biasa dalam pandangan dia. Itu baru orang ke orang, apalagi hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Harus ada rasa takut ketika berjumpa dengan Allah. Khawatir Allah murka. Ketika kita menghadap kita lalai, Allah murka. Ada rasa cinta, ada rasa berharap. Kenapa kita umpamanya mendekok di hadapan bos, berharap kalau attitude kita baik, akhlak kita, karakter, santun kita di hadapan bos, bos tertarik, ada harapan kita. Dinaikkan gaji, ditambah fasilitas, kemudian posisi jabatannya juga meningkat. Diharapkan begitu. Ada takut. Takut kalau nanti bos tidak suka dengan sikap kita, kita diturunkan dari jabatan. Atau minimalnya dikurangi. Fasilitasnya sebagian dicabut, gajinya diturunkan, jabatannya diturunkan. Ada ketakut, ya. Ada harap, ada takut. Apalagi kepada Allah. Kita khusyuk dalam sholat berharap Allah suka, Allah cinta, dan takut kalau Allah murka, ya. Ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah modal untuk meraih kekhusyuan, yaitu meyakini di dalam sholat kita berjumpa dengan Allah, lahir pengagungan kepada Allah, lahir mahabbah cinta kepada Allah, lahir harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal-hal yang lainnya. Berdasarkan hal itulah yang akan dia lakukan ketika sholat. Kalau ada hadir pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, maka yang dia lakukan adalah penghayatan yang penuh terhadap semua yang dia ungkapkan dalam sholat dan yang dia lakukan dalam sholat. Gerakan kita dalam sholat punya makna. Kenapa kita ruku? Itu menghinakan diri di hadapan Allah. Maka hatinya juga merendah di hadapan Allah. Kita hina, Allah suci dari kehinaan, Allah agung. Kenapa kita sujud? Itu sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya kita rendahkan juga diri kita, fisik dan psikis kita, jiwa dan raga kita, ketika kita ruku dan ketika kita sujud. Ada penghayatan, ya. Terlebih apabila kita meyakini respon Allah terhadap apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Tadi dikatakan ketika membaca Al-Fatihah Allah merespon. Ketika kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, kata Allah hamidani abdi. Ketika kita mengatakan ar-rahmanir rahim, kata Allah asna alayya abdi. Ketika malik yaumiddin, Allah menyatakan majadani abdi. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'ala. Terus direspon tuh. Termasuk ketika baca surat. Ketika baca surat, ada berapa ayat, berapa surat dari Al-Qur'an yang ketika orang baca Allah merespon. Seperti Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu an ladhina min qabl. Itu doa. Kata Allah, qad fa'altu. Aku telah lakukan. Aku pasti lakukan apa yang kamu minta. Itu respon. Nah, menyadari ada respon, dia menghayati respon tersebut. Maka bertambahlah kekhusyuan dia di dalam sholat tersebut karena penghayatannya amat sangat mendalam. Termasuk di antara efek dari penghayatan adalah munculnya tiga, ada khauf, ada roja, ada mahabbah. Tergantung ayat yang kita baca. Kalau ketika ayat yang kita baca ayat neraka, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Tentang neraka kita hayati, maka yang bergejolak ada rasa takut kepada, takut neraka yang mengerikan itu menimpa kita. Ketika ayat yang kita baca berbicara tentang surga, washabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrim makhdud, wa talhim mandud, wa dhillim mamdud, wa ma'im maskub. Wah, kita membaca juga sambil senyum. Maka yang bergejolak adalah harapan kita. Takutnya tertutup oleh harapan yang besar karena ayat yang dibaca surga. Ketika ayat yang dibaca itu adalah kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla. Allah pemberi rizki, Allah maha dermawan, Allah maha menolong. Yang bergejolak yang muncul adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Wah, zat yang maha baik seperti ini layak untuk kita cintai. Begitu seterusnya. Di dalam sholat, roja, mahabbah, dan khauf pasti bertambah. Kenapa? Karena ada penghayatan terhadap apa yang dibaca. Ya, begitulah seterusnya, dan terakhirlah kekhusyuan. Dengan terakhirnya kekhusyuan, sholat pun tegak. Dari semua penjelasan itu, tidak diragukan lagi. Khusyuk dalam sholat termasuk bagian dari menegakkan sholat. Tak khusyuk berarti sholat belum tegak dalam diri kita. Apa akibatnya? Bangunan Islamnya runtuh. Perkataan Nabi SAW, Ra'su kulli amrin al-Islam wa imaduhu as-salah. Ini yang sahih hadis dari Nabi SAW. Pokok pangkal segala urusan adalah Islam. Dan tiangnya Islam adalah sholat. Adapun perkataan Umar yang menyatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, faman tarakaha faqad haddamaddin. Ini perkataan Umar. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan berarti dia telah meruntuhkan agama. Termasuk meruntuhkan itu tidak khusyuk dalam salat. Khusyuk itu ruh dari sholat. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah pernah bahas bahwa khusyuk itu ruh bagi sholat. Sholat tanpa khusyuk ibarat bangkai tanpa ruh. Apa berani kita menghadiahkan binatang yang sudah mati kepada orang lain? Ini persembahan dari sana. Bangkai binatang, bangkai anak kambing. Ya gak berani, orang yang dikirimnya marah loh. Kalau ada kiriman ke kita berupa bangkai binatang, itu pasti buruk kesannya. Mungkin itu pesan ancaman, mungkin penghinaan gitu ya. Kita umpamanya dikirim bangkai kucing, bangkai ayam sudah mati, itu mungkin ancaman, mungkin penghinaan. Tapi kalau yang dikirim ke kita adalah matang ya, dagingnya sudah matang atau masih hidup, dikasih umpai kambing masih hidup, seneng nggak kita? Seneng. Diterima? Diterima. Ya, sholat ada ruhnya. Apa ruhnya? Kekhusyuan. Sholat tanpa ruh ibarat sholat tanpa khusu ibarat bangkai tanpa ruh. Maka jangan mempersembahkan bangkai kepada Allah dalam bentuk sholat tanpa khusyuk. Sholatlah dan isikan kekhusyuan di dalamnya. Itu adalah cara kita mendirikan sholat. Ya, cukup ya sampai di sini penjelasan kita. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Untuk anak tadi ya, parfum. Ini Ikhwan dua-duanya, Pak Ahwat satu. Ikhwan, Ikhwan siapa yang parfum sung? Siapa namanya? Arif. Mau? Jawab dulu, tidak gratis. Tidak gratis ya. Surat dan ayat berapa yang menyatakan sungguh bahagia orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya? Gimana bunyinya? Artinya? Barakallahu fiik. Fadal. Siapa lagi? Belakang tuh. Siapa namanya? Bima. Bima. Ini bapaknya Gatot Kaca. Bima tuh tinggi besar. Mau parfum? Mau, cuma kayaknya takut mau jawab. Apa katanya? Takut jawabnya. Takut menjawab. Jadi gak jadi nih. Gak pede, bukan gak jadi. Gak susah kok, ya. Pertanyaannya gak susah, jawabannya yang susah. Tapi pertanyaannya, mendirikan sholat itu harus mencakup menunaikan apanya aja? Ada tiga hal. Ya. Yang pertama syarat sholat, yang keduanya rukun sholat, dan ketiga itu wajib sholatnya. Khusyuk masuk ke mana? Syarat apa rukun? Kalau khusyuk itu masuk ke wajib dikasih tahu langsung. Gak yakin gitu. Wajib biasa deh. Ya wajib. Termasuk wajib sholat, bukan rukun, bukan syarat. Sehingga orang yang tidak khusyuk sholatnya sah apa tidak? Tidak. Sah. Ya. Barakallahu fik. Nanti ambil ya. Saya pernah membaca tentang salah satu hadis tentang golongan Allah dan tujuh gerigi pintu surga. Apa yang dimaksud dengan golongan Allah? Satu hadis tentang golongan Allah dan tujuh gerigi pintu surga. Mungkin maksudnya Hizbullah, ulaika Hizbullah. Mereka lah Hizbullah. Ala inna Hizballahi humul walibun. Dalam ayat lain humul muflihun. Mereka lah golongan Allah dan mereka lah yang akan menang. Apa itu? Atau mungkin yang hadis, kalau hadis itu ayat kan. Kalau hadis mungkin yang dimaksud sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhillah. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Tujuh golongan, bukan golongan Allah. Lalu dirinci tujuh imam yang adil, ya, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah dan seterusnya sampai lima, sampai tujuh, ya. Mungkin itu yang dimaksud, ya. Adapun tujuh gerigi pintu surga, hadisnya itu enggak ada, bukan begitu. Yang ada adalah la ilaha illallah itu miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Apakah setiap orang yang mengatakan la ilaha pasti masuk surga? Enggak. Kenapa? Karena likulli miftahin asnan. Fa idza ataita bil miftah lahu asnan futihat lak. Setiap kunci itu pasti punya gigi-gigi. Enggak ada kunci yang polos atau gimana mau nyantol merenya. Jangankan tanpa gigi, dengan gigi tapi giginya berbeda dengan lubang kunci bisa masuk? Enggak. Kadang bisa masuk tapi enggak bisa buka. Nah, jadi la ilaha illallah kunci surga. Tapi ada wajib ada gigi-giginya. Lalu giginya itu disebut dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Yang tujuh. Tujuh syarat la ilaha illallah itu diistilahkan dengan gigi-gigi kunci pintu surga. Apa saja tujuh syarat la ilaha illallah itu? Berilmu, ya. Yakin, tidak ragu, berilmu lawan dari kebodohanannya. Berilmu itu faham tentang makna la ilaha illallah, tidak bodoh. Yang kedua yakin, tidak ragu, ya. Ketiga inqiyad, inqiyad itu tunduk dan patuh kepada isi kandungan la ilaha illallah. Keempat ada mahabbah dan macam-macam. Ada tujuh, itu yang kemudian disebut dengan tujuh gerigi kunci surga. Apakah maksiat penghalang datangnya rezeki? Iya. Itu isyarat dalam ayat dan secara eksplisit dari hadis. Ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan limpah berikan rezeki yang tidak disangka karena ketakwaan. Walau anna ahlal qura aman wattaqau la fatahna alaihim abwaaba minas samaa'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Kalau ketakwaan, keimanan, ketaatan bisa mengundang lancarnya rezeki, berarti sebaliknya dosa itu menghalang rezeki. Ada sebuah hadis Nabi SAW menyatakan inna rajula la yuhramu rizquhu bil ma'siyati alladhi yusibuhu, ya, bahwa seseorang rizkinya terhalang karena maksiat yang dia lakukan. Iya, betul. Misal ada anggota keluarga, misalkan suami suka maksiat, apa pengaruh juga terhadap rizki keluarga? Iya. Nanti kalau maksiat Allah azab. Salah satu azabnya itu nanti muncul masalah karena kemaksiatan. Apa masalahnya? Rezekinya ditahan. Istri dan anak-anaknya kesulitan merengek. Pak, beli ini, beli itu, butuh ini, butuh itu. Liar enggak ke suaminya? Puyeng, ya. Puyeng itu memang tidak selalu kekurangan harta. Kelebihan harta juga liar, liar. Duit loba, pangabutuh, itu juga liar. Sebaliknya, pangabutuh loba, duit juga liar, ya. Allah kasih masalah. Sering saya ungkap, mana zalal bala illa bidham wa marufi al bala illa bitaubah. Tidaklah bala turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah bala ini terangkat kecuali dengan tobat. Fama asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu karena dosa-dosamu. Karena Allah banyak memaafkan, mengampuni banyak dosa, ya. Jadi itu karena dosa, termasuk istri kita bermasalah, anak kita bermasalah, mobil motor kita bermasalah, itu salah satu dampak dari dosa. Kata Fudail bin Iyad, in asaitullah faraitu dzalik fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, maka aku lihat dampak maksiatku itu terhadap perilaku istriku, anakku, bahkan binatang tungganganku. Pokoknya mah jadi nyebelin, istri yang tadinya taat jadi membangkang, anak-anak yang tadinya nurut jadi menentang, pembantu juga asalnya sigap rajin menjadi memble, motor kita, mobil kita mogok lagi, kempes lagi, nyenggol orang, disenggol orang, itu azab Allah karena dosa kita. Dampak dari dosa adalah masalah yang muncul dari orang terdekat, dari istri, dari anak, dari orang tua, dari adik, kakak, pembantu, termasuk dari kendaraan kita, ya. Maka kalau itu terjadi, pertama taubat, introspeksi, tingkatkan ketakwaan, Allah berikan jalan keluar. Ini mah curhat. Ada seorang suami, waktu pertanyaannya kalau gak curhat tentang suami, tentang apa lagi lah. Dia rajin ikut kajian. Sholat 5 waktu selalu di masjid. Suka sholat duha dan tahajud. Tapi kenapa dia selalu maksiat melihat foto yang gak pantas? Itu kesemburuan. Kalau maksiatnya bukan lihat foto ahwat, mungkin gak akan dicurhatin. Apakah kurangnya iman di dalam hatinya? Iya, kurang muraqabah. Kalau ada istrinya di samping, berani gak dia buka foto itu? Gak berani. Dijewer atau direbut HP-nya. Dibaudan. Kenapa? Karena sang istri marah itu karena cemburu. Ada yang lebih marah lagi selain istri. Siapa? Allah. Begitu kita melihat aurat wanita umpamanya, yang pertama kali kita langgar itu adalah larangan Allah. Allah menyatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarih. Katakan kepada orang mukmin, tundukkan pandanganmu tuh. Jangan jelalatan, jangan liar. Begitu jelalatan, begitu liar, yang pertama kali dilanggar ayat Allah. Allah yang murka tuh. Dan kalau Allah murka, lebih dahsyat daripada murkanya istri. Istri memurka tebaud sementara. Jadi kasih uang juga seri deh. Kalau Allah murka, gak bisa diapa-apakan, kecuali dengan taubat. Oleh karena itulah, maka tanamkan sikap muraqabah dalam hati. Artinya, selalu merasa diawasi oleh Allah. Walaupun bersendirian, di kamar ceklek, dikunci sendirian, gak berani buka macam-macam. Allah lihat, para malaikat lihat, mencatat. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Maka seorang suami yang takut kepada Allah bikin istri tentram. Dia yakin walaupun istrinya tidak mengawasi, suaminya gak macam-macam. Karena tahu suami takut kepada Allah. Istri gampang dibohongi, gampang dikadalin karena suaminya buaya. Gampang lah ya, ketika keluar kerja macam-macam bisa, istri nggak tahu. Ketika chat dengan perempuan lain, istri nggak tahu di password, atau sebelum pulang nanti passwordnya kan diminta dihapus, kan bisa ya. Aman dari istri, tapi tidak aman dari Allah. Maka para istri dorong suami untuk meningkatkan ketakwaan. Selama kita melihat suaminya masih suka bangun malam tahajud, saum sunat, baca Al-Quran, banyak zikir, sering ngaji, tawakallah kepada Allah. Titipkan suami ini kepada Allah SWT. Yakinlah suami yang rajin seperti itu dalam beribadah, pasti takutnya kepada Allah itu sebanding, berbanding lurus dengan ketaatannya. Maka dia gak akan berani membuka gambar macam-macam di belakang istrinya, ya. Dan itulah yang disebut dengan qurrata ayun. Qurrata ayun itu adalah ketaatan kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Qurrata itu sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Jadikan istri dan anak-anak menjadi sumber ketenangan. Apa yang dimaksud qurrata ayun? Kata Imam Al-Qurtubi, ma syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahum wa auladahum muti'ina lillah. Tidak ada yang bisa lebih menenteramkan jiwa seorang mu'min dibanding melihat istrinya dan anak-anaknya taat kepada Allah. Bagi istri begitu. Yang paling menenteramkan hatinya melihat suami dan anak-anaknya soleh solihah taat kepada Allah, tentram. Karena yakin ini orang takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, dan berharapnya kepada Allah, bukan ke saya. Kalau takut kepada saya, di belakang saya bisa macam-macam. Tapi kalau takutnya kepada Allah, gak ada yang bisa macam-macam, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, jangan ada lagi pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat sambil memejamkan mata dan di tempat yang gelap atau remang-remang, sedangkan bisa khusyuk karena itu? Hukum asal sholat melek, jangan merem. Hukum asal sholat merem itu makruh. Karena apa? Pertama, menyimpang dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak merem, dan itu terlihat dari beberapa hadis yang ada. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghalangi kambing yang akan lewat, pasti itu melek, gitu ya. Seperti umpamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarongkong, memetik buah surga yang dilihat dalam sholat, dan seterusnya. Ini hukum asal. Jangan merem. Kedua, merem itu tasyabuh dengan cara ibadahnya orang kafir. Orang kafir ketika ibadah semedi, itu pasti merem. Jadi hukum asal dimakruhkan, ya. Tapi kalau ada gangguan penglihatan yang apabila tidak merem, tidak bisa meraih kekhusyuan, dibolehkan merem ketika itu. Umpamanya kita sholat di sebuah tempat yang ada gambarnya. Sajadah ada gambar? Ada. Gambar onta, gambar Ka'bah, gambar masjid gitu ya. Terganggu gak kita? Terganggu lah. Ketika kita sholat sajadahnya gambarnya Ka'bah, kebayang Tuhan, saya waktu tawaf. Itu ada Hijr Ismail yang setengah lingkaran, itu makom Ibrahim, yaitu Ruknul Yamani. Nah, tawaf tuh kesana. Nah, di sebelah sini ada zam-zam. Dari sholat, jadi ingat waktu umroh, waktu haji, ya. Karena gambar. Gak bisa khusyuk akhirnya. Atau melihat sholat tempat yang ramai, melihat orang berlalu-lalang. Tidak bisa khusyuk. Maka ketika itu, karena kehusuan ruh bagi sholat, dibolehkan. Tapi kalau gak ada gangguan apa-apa, melek lebih utama. Jadi kalau dengan melek, kehusuan bisa teraih, jangan merem. Tapi kalau umpamai ada gangguan, boleh merem. Kalau tidak ada gangguan, tetap husu gak bisa kecuali dengan merem, berarti salah. Umpamanya, salat di masjid sendirian, tidak ada orang lain, dan sajadahnya polos seperti di masjid ini. Tidak ada gambar. maka meleklah. Tapi susah khusyuk, biasakan. Raih kehusuan dengan cara melek. Jangan dibiasakan meraih sesuatu manfaat melalui sesuatu yang tidak disyariatkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.